dari cintaku padamu. Tiada lafaz sendu yang terindah yang dapat kugambarkan padamu. Bersama janji kita dipadukan seindah rindu yang dirasakan. Iringan bayu senja yang bertiup membisikkan cintaku padamu. Kita berdua. bangsa. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyah gelora cinta. Ku tinggalkan

andai kau dengar syair lagu ini, jujur saja aku sangat merindukanmu. Memang tak pantas menghayal tentang dirimu, sebab kau tak lagi seperti yang dulu. Kendati berat rasa rinduku padamu, biarkan ku hadang rinduku terlarang. Ku isikan rindu di hatiku, ku harap tiada seorang pun tahu. Biar ku simpan saja, biar ku pendam sudah. Tentang engkau dan aku. Ada lagu yang indah di Malioboro.

Thank you. Yeah.

bagiku pernah satu hati mengisi hidupku. Dulu dan kini semua kau katakan padaku. Jangan ada dusta di antara kita kasih. Serah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan. Dirimu, aku akan selalu sayang padamu. Memang kau bukan yang pertama. Pernah satu hati mengisi hidupku. Dulu dan kini semua kau katakan padaku. Jangan ada dusta di antara kita kasih.

Sehingga kan diri sendiri. apa yang dapat kurasakan selain dari cintaku padamu. Tiada lapas sendu yang terindah yang dapat kugambarkan padamu. Bersama